Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti Allah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyara al-umuri mutasatwa fa inna kulla mutasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Kita melanjutkan baca syarah Riyadhus Shalihin masih pada bab ad-dilalah ala khair wa du'a ila huda awid dalalah. Menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau mengajak pada kesesatan. Berkata al-Allama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, wala budda aidan min an yakuna al-insanu hakiman fi da'wati. Seharusnya juga bahwasanya seseorang harus hakim, bijaksana dalam berdakwah, dalam mengajak manusia. Dia harus memiliki ilmu dan bijaksana dalam menyikapi tiap orang. Tidak semua orang disikapi secara sama. Yunsilul asya fi manazilina. Menempatkan perkara-perkara pada tempatnya. Wa yada'uha fi mawadi'iha. Dan meletakkannya pada tempat-tempatnya. Fayadul insan al-muqbil ilallah azza wa jalla bima yunasibuhu. Dia mengajak seseorang, orang tersebut, dia al-muqbil, yaitu orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah azza wa jalla. Bima yunasibu, maka mengajak orang seperti ini disesuaikan dengan kondisinya. Karena dia sudah semangat dalam menjalankan agama, maka kita pun mengajaknya dengan penuh hikmah, penuh lemah lembut. Tidak kemudian kita bentak-bentak. Orang ini dengan nasihat lembut sudah cukup, maka tidak perlu untuk kita jauhi atau kita bersikap keras kepadanya. Ketika dia diingatkan, wahai saudaraku, hal ini keliru, yang benar demikian. Ini orang seperti ini diperlakukan dengan lemah lembut sudah cukup, maka kita tidak perlu untuk menghardiknya atau mencelanya. Wa yad'u insan al-mu'rid bima yunasibu. Dan di sisi yang lainnya, kalau mengajak seseorang tersebut ternyata dia orang yang berpaling, orang yang suka menentang, orang yang suka membantah, maka kita perlakukan bima yunasibu, dengan apa yang sesuai dengan dia. Kalau dia memang menentang, maka kita datangkan dalil-dalil bahwasanya ini perbuatan haram, ini akan mengantarkan ke neraka. Kalau kamu terus-menerus seperti ini, kamu bisa masuk ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau dia ngajak debat, maka didebat dengan cara yang terbaik. Wa yad'ul insan al-jahil bima yunasibu. Ini juga mengajak seseorang yang jahil, yang bodoh, sesuai dengan kondisinya. Jadi kita berdakwah mengajak seseorang, kita lihat bagaimana dia kondisinya. Apakah dia mudah menerima kebenaran? Atau yang kedua, dia termasuk orang yang suka menentang, suka membantah. Atau yang ketiga, modalnya Dia orang yang bodoh, tidak tahu agama, tidak tahu sama sekali. Kalau tidak tahu sama sekali ini, maka kita pun disuruh lemah lembut, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menyikapi badui kencing di masjid. Kita bayangkan, misalkan ada orang kencing di masjid yang kita tempati ini aja, begitu kita sudah gak terima. Nah ini masjid Nabawi, masjid yang memiliki keutamaan, masjidnya Nabi, dikencing. Nah ini Rasulullah SAW memperlakukannya, karena ini Arab Badui, orang yang jahil, orang yang tidak tahu agama, maka Rasulullah pun memperlakukan sesuai dengan kondisi Badui tersebut. Badui tersebut dilemah lembuti oleh Rasulullah SAW. Di saat Badui kencing, dibiarkan. Para sahabat sudah merasa jengkel, merasa ingin memukuli orang ini, sudah mencegah. Awas awas, jangan di situ. Tapi gimana Rasulullah menanggapi para sahabat? Para sahabat malah ditegur, biarkan orang tersebut kencing sampai tuntas. Nah ini Rasulullah memperlakukan masing-masing orang berbeda-beda. Kita juga ingat bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan sahabat yang dia sudah memiliki ilmu, sahabat Nabi yang dia ilmunya banyak, dan bahkan Rasulullah menyatakan sahabat ini termasuk orang yang paham agama. Ternyata sahabat ini melakukan kesalahan. Nah ini Rasulullah pun memperlakukannya, karena dia orang yang berilmu, orang yang sudah tahu kebenaran, tapi melakukan pelanggaran. Maka Rasulullah pun menyikapi tidak sama dengan menyikapi badui. Karena ini orang yang berilmu, orang yang memiliki kebenaran, mentang-mentang kebenaran, Rasulullah menegur dengan keras. Afatanun atta, apakah kamu termasuk orang yang membuat fitnah? Rasulullah sangat keras menegur. Karena Rasulullah mengetahui orang yang berilmu, orang yang mengetahui kebenaran ini, imannya kokoh, ditegur keras pun agar kembali. Dan ditegur dengan keras, sahabat ini tidak kemudian berpaling, menolak kebenaran. Beda dengan tadi, orang Arab Badui, orang yang jahil, orang yang tidak tahu agama, kalau disikapi keras, malah tambah lari dari dakwah. Sehingga kita mengajak manusia, kita sesuaikan kondisi orang yang kita ajak. Kullu unasin lahum da'watun khashatun, masing-masing manusia, masing-masing orang ada dakwah khusus, tidak disamakan. Hasabama yaliku bihalim, sesuai dengan apa yang pantas dengan kondisi mereka. Wa dalilu hadza, dalil ini, dalil ucapan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalil bahwasanya masing-masing orang itu dijaga, tidak disamakan dalam diajak, dalam mengajak seseorang. Anna Rasulullah SAW lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, bahwasanya Rasulullah SAW di saat mengutus Mu'adz, sahabat Mu'adz, ke negeri Yaman, qala lahu, maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahlal kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, kaum tersebut adalah ahlul kitab, orang yang mendapatkan Alkitab, yaitu kaum yang dahulu pernah diutus Nabi kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasar. Fa'alimu bihalihim min adli an yata'id dalam wa an yun zilahum man zilatahum. Maka ajarilah mereka sesuai kondisi mereka dengan tujuan agar mempersiapkan untuk mereka dan menempatkan mereka sesuai tempatnya. Li'anam idha kanu ala kitabin sara indah minal jidai bima indah minal ilmi. Nih, karena bila orang-orang tersebut ahlu kitab, orang yang pernah diutus Nabi kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasara, sara indah minal jidai, maka mereka ini biasanya pintar untuk berdebat. Bima indah minal ilmi, karena mereka merasa memiliki ilmu. Malaysa indah horim, apa yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Karena mereka merasa memiliki ilmu, di saat ada orang datang memberitahu, maka harus persiapan, siap di debat. Ini kalau kita mendakwai orang-orang yang memiliki ilmu, maka kita siap pun, kita harus siap untuk di debat. Misalkan kita dianggap bayi kemarin sore, masih bocah ingusan, baru bisa baca Iqra, mau dakwahi orang yang sudah tua. Kamu kemarin baru bisa belajar Al-Quran, saya sudah lama, sudah bisa baca kitab, sudah apa ini dan itu. Nah ini, maka kita kalau mendakwahi orang seperti ini, kita persiapkan ilmu untuk membalas, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita. Fal musyrikun juhalun dolalun. Sedangkan orang-orang musyrik ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat. Lakin ahlul kitab indam ilmun. Jadi kalau dulu para sahabat mendakwahi orang-orang musyrik, ini tidak perlu banyak persiapan, tidak perlu banyak dalil. Karena orang-orang musyrik ini orang-orang jahil, orang-orang bodoh, sehingga mereka tinggal diberi pengarahan sedikit, nasihat sedikit, mereka tidak bisa mendebat karena mereka orang-orang bodoh. Berbeda dengan ahlu kitab Yahudi dan Nasara, mereka merasa pintar, merasa memiliki ilmu, sehingga mereka siap untuk mendebat. Yang tajuna ya istighdatan, butuh untuk persiapan yang sempurna. Wa aidan yujabahuna bima yaliku bihim. Demikian pula menghadapi mereka dengan sesuai dengan kondisi mereka. Li'anna mi'arona anfusam ala kitab wa ala ilmin. Karena mereka menganggap diri-diri mereka orang ahlu kitab, sudah paham Alkitab, paham syariat dahulu yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ala ilmu, dan mereka menganggap diri mereka orang yang berilmu. Fayantaju al-amra ila an yura'u fi kaifiyati dakwah. Maka urusan tersebut butuh untuk diperhatikan dalam bagaimana cara berdakwah, cara mendakwahi mereka. Jadi kita berdakwah itu tidak asal-asal. Kita harus memiliki ilmu dan kita harus mengetahui siapa yang kita dakwahi. Jangan sampai kita mendakwahi orang-orang yang bodoh, orang-orang misalkan orang kuli, orang yang kebiasaan mereka tidak pernah ngaji, kita sikapi dengan keras. Ya, dia ngalamin blomo, kita bilang, pak, ini nggak boleh, ini sesat. Dia akhirnya bengong, loh, kok sesat? Dulu aku ngaji sama guruku, dulu sama mbakku juga gini, kok disesat-sesatkan. Nah ini kita harus mengetahui siapa yang kita ajak bicara. Kalau orang bodoh kita arahkan dengan pelan-pelan, kita beritahu bahwasannya syariat Islam mengajarkan demikian, Rasulullah sebagai panutan orang muslim mengajarkan demikian. Jadi tidak semua setiap orang kita perlakukan sama. Walihada qala lahu, oleh karena ini Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad, innaka satati qauman ala kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum, yaitu kaum ahlul kitab. Jadi Rasulullah memberi isyarat kepada Mu'ad agar Mu'ad bersiap-siap. Yang dihadapi ini orang yang berilmu, orang yang pintar, orang yang bisa berdebat, maka harus persiapan dengan matang. Walinatrib lihada masalah wakiyan, kita ambil contoh ini, contoh yang real, contoh yang nyata. Lau anna rajulan jahilan takal nama wawa yusallim, seandainya ada seseorang yang jahil, orang yang bodoh, dia berbicara bahwa yusalli dalam keadaan dia sholat. Dia sholat, kemudian dia ngomong, dia bicara. Yasabu anal kalaman la yaduru, dia menyangka ucapannya ini tidak bermudarat bagi sholatnya, tidak merusak sholatnya. Ini terjadi pada sahabat salah Muawiyah ibn al-Hakam. Beliau karena baru masuk Islam, baru mengenal Islam, sholat di saat ada orang bersin, beliau tahunya kalau ada orang bersin didoakan ya rahmatullah. Nah ini namanya sahabat Muawiyah ibn al-Hakam ini baru masuk Islam, tidak mengetahui sholat tidak boleh berbicara. Maka Rasulullah pun membiarkannya, tidak menegur di saat itu, tapi di saat sudah selesai sholat baru Rasulullah menegur dengan lemah lembut. Sebenarnya sholat itu tasbih, takbir, qiraah Quran. Fahadala nubihu walanan harhu walanu syadid alaihi, maka kita dalam menyikapi orang ini, menyikapi orang yang jahil, orang yang bodoh, yang dia bicara di dalam sholat, maka kita tidak boleh mencelanya, tidak boleh menjelek-jelekannya. Walanan harhu, dan jangan kita benar-benar kamu nih tahu sholat malah ngomong, dosa, selalu batal, selalu gak sah. Nah, ini jangan kita seperti itu. Walau syadid alaih, dan jangan kita bersikap keras kepadanya, karena dia orang jahil, orang yang tidak tahu syariat Islam. Baru nakul naru ida farau min suratin, bahkan akan tetapi kita katakan kepadanya di saat sudah selesai sholat, maka kita katakan kepadanya, inna hadis sholat la yaslu fiya syai'un min kalamin nas, sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalam sholat itu ada sesuatu dari ucapan manusia. Inna ma hiya tasbih wa takbir wa qira'atul Qur'an, wa qira'atul Qur'an, sesungguhnya sholat adalah untuk tasbih, untuk takbir, untuk membaca Al-Qur'an. Lakin lau alimna anna syahsan ya'lamu anna al-kalama fi sholat haram wa yubdiluhu lakinnahu insanun ustazi'un wal iyyadu billah. Ini beliau menggambarkan kondisi yang lainnya. Kalau tadi karena jahil, maka kita perlakukan dengan lemah lembut, kita dakwahi dengan pelan-pelan. Jangan sampai kemudian dia lari dari dakwah, kemudian dia membenci sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini beliau menyebutkan gambaran yang lain. Akan tetapi seandainya kita mengetahui bahwasanya ada seseorang, dia mengetahui, dia mempaham bahwasanya ucapan di dalam sholat itu tidak boleh, haram. Berbicara di dalam sholat itu haram. Wa yasilu, dan dia paham, dia tahu bahwasanya berbicara di dalam sholat ini membatalkan sholat. Lakin nahu insan mustahzi'un, akan tetapi dia itu orang yang mengolok-olok agama. Waliyadubillah, dia memang sebenarnya sudah tahu, tapi enggak mau tahu. Sakinai diri, sakarabe. Ia tak kalam walai bali. Dia berbicara, dia tidak peduli dengan agama. Fahada nukhatibu bima yaliku bihi. Maka orang seperti ini kita ajak bicara dia dengan sesuai dengan keadaannya. Karena dia sudah tahu agama, sudah tahu ilmunya, dia malah berbuat seperti itu. Wan syadidu alai wanan harbu. Maka kita bersikap keras padanya dan kita tegur dia dengan cara keras. Falikulli maqam maqam. Maka masing-masing tempat itu ada ucapan sendiri-sendiri. Jadi kita sesuaikan kondisi orangnya. Kalau orang tak enggak tahu, maka kita bersikap lemah lembut, kita ajak dengan baik-baik. Kalau ada orang yang sudah tahu ilmunya, kok malah dia berbuat kemaksiatan, dia menganggap remeh maksiat tersebut, maka kita pun bersikap keras padanya. Walihada qala ta'ala, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Wal hikmah anta du'al asya fi mawadhi'iha. Engkau meletakkan perkara-perkara pada tempatnya. Wa tunzilun nas fi manazilihim. Engkau tempatkan manusia sesuai tempatnya. Kita misalkan berbicara dengan orang tua, orang yang lebih tua dengan kita, maka kita pun dengan bahasa yang bahasa sopan. Kita orang Jawa, kita tahu bahasa yang sopan mana, bahasa yang enggak sopan mana. Jangan sampai ada sudah kakek-kakek, kita ngomong dengan bahasa ngoko. Mbak, wis adus, Mbak. Nah, ini enggak pas. Ini kita harus menempatkan orang tua sesuai kedudukannya. Maka kita pun kalau bisa bahasa krama, bahasa krama. Kalau enggak bisa ya memakai bahasa yang sopan. La tuqatibun nas bi khitabin wahid. Jangan engkau ajak bicara manusia dengan satu ucapan, yaitu kamu sama ratakan, jangan. Wala tada'uhum bi kaifiyati wahidin. Dan jangan engkau ajak mereka, ajak manusia dengan cara yang satu. Bal ij'al kulli kulli insan ma yaliku bi. Akan tetapi jadikan masing-masing manusia sesuai dengan kondisinya. Fala budda an yakuna al insanu ala ilmin bi aliman yad'uhu. Maka wajib bagi seseorang untuk mengilmui, untuk mengetahui kondisi orang yang diajaknya. Lianal mar'u lahu halat, karena orang yang diajak ada banyak kondisi. Ima an yakuna jahilan, bisa jadi orang yang diajak ini orang jahil, orang yang bodoh. Au mu'anidan mutakabbiran, atau dia ini orang yang tipenya suka membangkang, sombong. Aw yakunu qabilan lil haq, atau dia kondisinya mudah menerima al-haq, menerima kebenaran. Lakin lahu wa lakin laqad khufiya alaihi mujtahidan muta'awwilan. Bisa jadi dia orang yang suka mudah menerima kebenaran, akan tetapi dia tidak tahu, masih samar kebenaran tersebut. Dia berijtihad dan dia mentakwil hal tersebut. Falikulli insan ma yaliku bi, maka masing-masing manusia kita perlakukan sesuai dengan kondisinya. Jadi kita tidak cukup untuk berilmu ya. Jadi kita juga butuh untuk memposisikan masing-masing orang sesuai posisinya. Orang yang memiliki kedudukan, kita pun sesuaikan kedudukannya. Orang yang biasa, kita pun posisikan dia sebagai orang biasa. Jadi kita lihat kondisi orang yang kita ajak bicara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Kita tutup doa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.